Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji surat Taha ayat ke-95 yang merupakan lanjutan kisah atau sikap yang kemudian diambil oleh Nabi Musa untuk menyelesaikan permasalahan kaumnya yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatubuka ya samiri. Nabi Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai samiri? Para pendengar rahimakumullah, di ayat 95 ini akhirnya nampak gambaran bahwa kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian menemui masalah utama sebab terjadinya penyelewengan penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah utama itu adalah dari Samiri yang merupakan ketua suku atau sumber utama penyebab kenapa akhirnya kaum Nabi Musa alaihissalam berubah dari menyembah Allah kepada penyembahan terhadap patung anak sapi. Di sini nampak gambaran dari keterangan ayat ini bahwa Nabi Musa alaihissalam melakukan dialog untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tidak sama sebagaimana yang beliau lakukan di keterangan ayat sebelumnya. Ketika melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, dia kemudian marah dan langsung menemui Nabi Harun, melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Nabi Harun, menjambak rambut Nabi Harun, menarik janggutnya, sampai akhirnya kemudian Nabi Harun meredam amarah Nabi Musa. Dan setelah Nabi Musa berada dalam kondisi tenang dan berpikiran sehat, akhirnya dia mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan melalui proses. Yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah dengan menanyakan lebih dulu apa permasalahannya, sehingga akhirnya Samiri ini kemudian membuat rekayasa Tuhan sehingga akhirnya bisa disembah oleh kaumnya, kaum Nabi Musa alaihissalam. Ini terdampak nampak dalam gambaran keterangan. Qala fama khatubuka ya Samiri, wahai Samiri, apa yang membuat kamu melakukan ini semua? Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan Al-Quran, maka kita bisa menemukan bahwa kata khatbuka ini ya memiliki makna yang bermacam-macam ya. Tapi pada intinya adalah menunjukkan gambaran tentang apa kenapa seseorang melakukan sesuatu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan dua orang wanita yang sedang menunggu ya, melihat para pengembala memberikan minum mereka. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya, wajada imra'ataini tazudani, qala fama khatubuka. Ya, dia menemukan dua wanita yang sedang melihat-lihat, menunggu, tidak memberikan minum ternak mereka. Qala fama khatubuka, apa yang membuat kamu menunggu di sini? Mereka berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sampai para pengembala ini akhirnya kemudian selesai memberikan minum ternak mereka. Akhirnya mereka dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga di dalam kisah para nabi ketika diutus oleh malaikat, terutama sekali Nabi Ibrahim, ketika sudah melakukan dialog ya, datang ke rumahnya, diberikan makanan oleh Nabi Ibrahim, dan akhirnya para tamu itu menyampaikan berita gembira ya, inna nubashiruka bighulamin alim, kami menyampaikan berita gembira engkau akan mendapatkan seorang anak ya. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajahaha, akhirnya istri Nabi Ibrahim sangat gembira sampai akhirnya dia menepuk dahinya sendiri, menepuk keningnya, kok bisa ya saya dapat anak sedangkan sedangkan saya berada dalam kondisi mandul, sedangkan suami saya sudah tua ya. Setelah ini akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, qala fama khatubuka ayyuhal mursalun ya, kenapa, apa urusanmu di sini wahai para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, sesungguhnya kami, kata mereka, diutus untuk menghancurkan orang-orang yang sudah melakukan tindakan kesalahan dan dosa di kampung ini. Jadi penggunaan kata khatubuka ini lebih banyak kepada mempertanyakan apa, kenapa dilakukan sesuatu, apa pendorongnya. Ya, disinilah akhirnya Nabi Musa memulai dialog itu. Qala fama khatbuka ayyuhas samiri? Ya, ya Samiri, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini semua, wahai Samiri? Engkau tahu aku adalah Tuhan utusan Allah. Engkau sudah tahu bahwasanya mukjizat yang ku tampilkan di hadapan orang banyak itu sudah cukup menjadi bukti. Ya, bahkan para tukang sihir sendiri akhirnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih melakukan ini semua? Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada dua hal penting yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, khutbun terkait dengan khitbah dan khutbah. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, khitbah itu artinya tunangan. Tunangan itu adalah sesuatu hal yang penting sebelum terjadi pernikahan. Artinya orang yang bertunangan itu melakukan acara pertunangan itu bukan sekedar ya kalau nanti nggak cocok ya selesai, tidak. Tetapi di balik itu ada keinginan kuat untuk melakukan pernikahan sebagai lanjutannya. Maka ada khitbah. Sebagaimana khutbah itu bukanlah berbicara asal cakap, tapi khutbah adalah pidato, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan untuk diperdengarkan dan ditindaklanjutkan dengan pola pikir dan amal perbuatan selanjutnya. Jadi khutbah adalah dorongan motivasi yang dilakukan seseorang dalam perbuatan atau dalam berbuat sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 95 dari surat Thaha ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi dahulu dan dai kita sekarang perlu berdialog. Tidak saja sesama muslim, sesama antar umat beragama, tetapi juga dengan para pendosa dan penjahat sekalipun. Dan itu dilakukan bukan dengan cara kasar dan keras, tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ini terlihat dari perkataan Nabi Musa, seorang nabi, kepada Samiri, pencetus penyembahan berhala. Tetapi Nabi Musa masih berkata lemah lembut, fama khotbuka ya Samiri, apa yang melatar belakangimu, apa motivasimu, apa niat dibalik kamu melakukan pembuatan anak patung dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa da'i adalah berbagi kebahagiaan, da'i bersikap arif dan bijaksana, da'i bukan ingin menang sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 95 dari surat Thaha ini adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu adalah dengan proses dialog yang harus dilakukan. Ya, bukan dengan cara kekerasan terlebih dahulu atau dengan cara diam seribu bahasa dengan muka mengkerut, tetapi lakukanlah dialog. Tanyakan alasan kenapa seseorang melakukan suatu perbuatan. Karena kalau kita sudah melakukan dialog, maka akan banyak sekali kesalahpahaman yang bisa terselesaikan. Mungkin kita yang salah paham sehingga akhirnya seseorang melakukan tindakan yang tidak baik, ya. Mungkin hanya gara-gara dia salah paham sehingga akhirnya dia menjauhi diri kita dan sebagainya, atau kita juga seperti itu. Begitu juga di dalam keluarga, bukan yang ditunjukkan adalah kekuatan dan kehebatan jawarannya seorang ayah di dalam mendidik anaknya, tetapi tentunya harus dengan cara yang berproses, dengan melakukan pembicaraan, dialog yang terbuka kepada anak-anaknya, ya, sehingga akhirnya kalau itu tidak mampu dilakukan, bisa diambil alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan itu. Apa dengan cara menahan uang makannya misalnya, ya, atau dengan cara memukulnya agar dia menjadi tersadar. Begitu juga di dalam kehidupan masyarakat, kita begitu sangat apa namanya, menyayangkan karena ternyata budaya dialog ini sudah semakin berkurang di negara kita yang sangat kita cintai ini. Acara-acara televisi kita bisa menemukan berapa banyak tawuran yang terjadi antar pelajar, antar kampung, antar masyarakat yang hanya gara-gara permasalahan utamanya adalah karena lebih mendahulukan tindakan kekerasan tanpa melakukan dialog terlebih dahulu. Banyak hal yang bisa kita selesaikan ketika kita menutupinya, menyelesaikannya dengan cara berdialog. Yang kedua adalah bahwa sangat penting bagi kita untuk menjadi pelajaran terbesar kita pada ayat ini. Ternyata segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada pendorongnya, pasti ada alasan utamanya kenapa kita melakukan seperti itu. Ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, sebagaimana tadi kata Ustaz Jenal, bahwa ketika melakukan khutbah, menyampaikan ceramah, tentunya bukan hanya sekedar ucapan pepesan kosong, tetapi ada dalil-dalil, ada argumen yang kuat yang menyokong ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Makanya yang terbaik itu adalah dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai hujah kita, ya, sebagai kekuatan argumen kita sehingga akhirnya tidak tersalah. Tetapi kalau kita hanya melakukan sekedar nalar logika tanpa mengetahui ilmu atau tanpa mengetahui bagaimana arahan Al-Quran dan Hadis, yang kita khawatirkan adalah itu akan menjadi sebuah kesalahan yang bisa menjadi sangat fatal. Ini yang dilakukan oleh nanti As-Samiri ketika dia mengedepankan nafsu syahwatnya sehingga akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari sekali lagi, coba pikirkan sebelum melakukan sesuatu, dan pikirkanlah untuk melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah bagaimana misi dan tujuan utama kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.